Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن استقى الحديث كتاب الله وآخر الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله Alhamdulillah, kita bersyukur dan senantiasa bertahmid. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla wa'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita sekalian, sehingga pada duha hari Ahad ya, kita diberikan kemudahan untuk kembali bermajlis dan berkumpul di tempat ini untuk melanjutkan kembali kajian kita dari ya, pembahasan dan kajian bagaimana tata cara pengurusan jenazah yang kita ambil dari kitab Talkhis Ahkamil Janais karya Imam Al-Muhaddits Al-Faqih Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Dan kita masih dalam pembahasan tentang husnul mayyit ya, bagaimana cara memandikan si mayyit. Dan pada pertemuan yang terakhir kita telah sampai pada poin yang ke 13 ya, bahwa di antara adab dalam memandikan mayit yaitu hendaknya diperhatikan orang-orang yang memandikan si mayit. Dan pada asalnya bahwa apabila si mayit ini laki-laki, maka yang berhak untuk memandikan adalah kaum lelaki ya, dari muslimin. Namun apabila si mayit adalah wanita, maka hukum asalnya yang memandikan adalah kaum wanita muslimah ya, kecuali apabila suami istri ya, maka misalkan ada suami, maka boleh dimandikan oleh sang istri, demikian pula sebaliknya. Dan juga termasuk yang dikecualikan apabila si mayit ini masih usia muda ya, belum mencapai usia tamyiz misalkan ya, 5 tahun, 6 tahun ya, maka boleh untuk dimandikan meskipun ya, beda jenisnya ya, misalkan ada anak-anak ya, meninggal perempuan, boleh dimandikan oleh laki-laki, demikian juga sebaliknya ya, meskipun apabila di sana ada ya, misalkan si mayit perempuan ya, umur 3 tahun, selama ada kaum muslimah yang bisa memandikan, maka itu yang afdal. Namun apabila tidak ada, maka boleh ya, dimandikan oleh yang lainnya dari kalangan kaum muslimin. Kemudian kita masuk pada poin yang ke-14. Berkata al-muallifu rahimahullah, Rabi'a asyara ayatawala ghuslahu man kana a'rafa bis sunnatil ghusli la siyama idza kana min ahlihi wa qaribihi li'anna alladhina tawallaw ataman tawallu ghuslahu alaihi salatu wassalam kanu kama dzakarna, bahwa hendaknya yang bertugas untuk memandikan si mayit adalah orang yang a'raf, ya, paling mengetahui tentang sunnah, ya, memandikan jenazah, ya, terlebih apabila mereka dari kalangan kerabat, ya, keluarga dekat. Nah, oleh karena itu dahulu yang memandikan jenazah Nabi adalah kerabat Nabi, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, ya, di mana beliau mengatakan ghasaltu Rasulullah faja'atu anzuru ma yakunu minal mayyit falam ara syai'an wa kana tayyiban hayyan wa mayyita alaihi salatu wassalam. Ya, aku telah memandikan Nabi dan aku, ya, melihat apa yang dilihat oleh orang yang melihat si mayit, maka aku tidak sedikit pun melihat pada tubuh Nabi melainkan, ya, jenazah, ya, tubuh yang baik, ya, baik ketika hidupnya demikian pula, ya, setelah meninggalnya, ya, pada saat meninggalnya. Nah, ini tubuh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya. Nah, sehingga apabila di sana ada kerabat si mayit, ya, keluarganya, ya, atau orang tuanya, ya, misalkan yang meninggal adalah anaknya, atau yang meninggal orang tuanya, kemudian anaknya, atau, ya, saudaranya, ya, paman-pamannya, ya, mengetahui tentang bagaimana cara memandikan si mayit, ya, sesuai dengan sunnah, maka itu yang afdal. Ya, mereka yang paling pantas untuk memandikannya. Ya, oleh karena itu tentunya, ya, ilmu tentang bagaimana sunnah memandikan si mayit, demikian pula, ya, bagaimana cara mengurusi jenazah secara umum, ini bukan tanggung jawab pengurus masjid, ya, bukan tanggung jawab, ya, imam masjid atau ustad atau kiai ataupun guru, tapi ini merupakan tanggung jawab kita semuanya. Ya, sehingga apabila dibutuhkan, ya, pada saat di antara kerabat kita, ya, keluarga kita yang meninggal, maka sangat mudah, ya, bagi kita untuk mengurusinya. Kenapa? Karena kita sudah mengetahui ilmunya. Ya. Nah, kemudian poin yang berikutnya, waliman tawalla ghuslahu ajrun azim bil syartain itsnain. Dan bagi orang yang bertugas memandikan jenazah, ya, akan mendapatkan pahala yang besar, ya, apabila memenuhi dua persyaratan. Dan ini termasuk keutamaan, ya, mengurusi jenazah, ya, memandikan jenazah. Ya, hanya saja di sini ada dua syarat yang harus, ya, terpenuhi. Apabila seseorang yang memandikan jenazah, ya, ingin mendapatkan pahala yang besar, ya, karena amalnya tersebut. Al-awwal, syarat yang pertama, an yastura alaih wal yuhadditsu bima qad jara min al-makruh. Dia harus menutupi, ya, kekurangan yang ada pada si mayit dan tidak berbicara, tidak menyampaikan kepada orang lain hal-hal yang dibenci yang dia lihat dari si mayit. Nah, dan nanti insyaallah ta'ala, ya, setelah pembahasan tentang fasal ini, kita akan mencoba untuk simulasi praktek bagaimana cara memandikan si mayit, ya, setelah kita menyelesaikan teorinya. Ya, nah, bidnillahi ta'ala. Oleh karena itu termasuk adab ketika memandikan si mayit, ya, ini tidak boleh melihat aurat besarnya, ya, seperti kubur dan duburnya, meskipun kerabat dekat, ya, sekalipun, ya, misalkan orang tuanya ataupun anaknya, nggak boleh, ya, tetap harus ditutup, ya, dengan kain atau yang semisalnya. Taib. Oleh karena itu disebutkan di dalam hadis yang sahih, kata Nabi, man ghasala musliman fakatama alaihi ghafara lahu Allahu 40 marrah. Barang siapa yang memandikan si mayit, memandikan seorang muslim, kemudian dia menutupi, ya, mayit tersebut, maka Allah Jalla wa'ala akan memberikan ampunan kepadanya 40 marrah, 40 kali. Ya. Ini balasan bagi orang yang memandikan si mayit, luar biasa. Ya. Ketika dia menutupi ya, aurat si mayit, maka balasannya adalah Allah akan memberikan ampunan kepadanya 40 kali. Wa man hafara lahu fajannahu ujri alaihi ka ajri maskanin askanahu iyyahu ila yaumil qiyamah. Kemudian barang siapa yang menggali ya lubang untuk si mayit, ya, kemudian dia timbun, ya, maka dia pun akan mendapatkan pahala, ya, seperti ganjaran yang diberikan, ya, ketika seorang membangun sebuah tempat, ya, sampai hari kiamat, sebagaimana yang Allah sediakan bagi si mayit tadi. Wa man kafanahu kasahu Allah yaumil qiyamah min sundusin wastabraq aljannah. Dan barang siapa yang mengkafani si mayit, maka Allah Jalla wa'ala akan mengenakan pakaian baginya pada yaumul qiyamah, ya, dari kain sutra yang halus di dalam syurga. Ya, luar biasa. Ya, sehingga meskipun kita telah mengetahui tentang hukum mengurusi jenazah, yaitu fardu kifayah, artinya apabila di sana ada sebahagian kaum muslimin yang telah mengurusinya, maka gugur bagi yang lainnya selama hal itu telah mencukupi. Ya, namun tentunya bukan berarti kita mengandalkan orang lain. Kemudian enggak mau belajar. Ya. Kemudian acuh, ya. Udah, masih ada si fulan kok. Ya, ngapain repot-repot? Ya, maka dengan adanya keutamaan yang besar ini, ya, maka hendaknya kita bersemangat untuk belajar dan mengkaji serta mengilmui bagaimana cara mengurusi jenazah dengan harapan ya, kita mendapatkan keutamaan yang sangat besar ini. Ya, baik dari memandikannya, demikian juga mengkafaninya, ya, ataupun menggali kuburannya, ya, demikian pula mengiringi jenazahnya dan seterusnya. Nah, kemudian syarat yang kedua, ayyabtaghi bidzalika wajhallah la yuridu bihi jazaan wala syukura wala syai'an min umuri dunya. Ketika dia memandikan jenazah, ini hanya mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menginginkan balasan dan syukur, ya, ataupun sedikit pun dari perkara-perkara dunia. Nah, lama taqarrara fi syar'i anna Allah tabaraka wa ta'ala la yaqbalu min al-ibadat illa ma kana khalisan liwajhihil karim. Ya, di mana telah menjadi ketetapan di dalam syariat Islam, di mana Allah Jalla wa Ala tidak akan menerima satu ibadah kecuali apabila ibadah tersebut ya dibangun di atas keikhlasan, ya, kemurnian dan ketulusan, ya, sekaligus kejujuran dalam niat dan tujuan, yaitu mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Eh. Nah. Sehingga ini yang diharapkan. Ya, dan ini yang menjadi tujuan. Ya, dan ini yang memberikan motivasi dan dorongan dia untuk beramal. Ya, sama sekali ya, tidak mengharapkan syukur, balasan ataupun yang lainnya dari perkara dunia. Ya, dan ini termasuk syarat inti dari setiap amalan ibadah yang kita kerjakan. Nah, adapun dalil tentang hal ini ya terlalu banyak untuk disebutkan. Dan beliau sebutkan di sini di antaranya. Ya, dalam firman Allah Jalla wa Ala Al-Kahfi ya, ayat 110. Allah berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Katakan wahai Nabi, sesungguhnya aku hanyalah manusia seperti kalian. يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ. Yang telah diberikan wahyu kepadaku, ya, bahwa tidak ada ilah, ya, ataupun ilah kalian adalah ilah yang satu. Ya, yang dari sini menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah, ya, Nabi Muhammad adalah manusia biasa. Ya, sama seperti yang lainnya. Ya, sehingga dari sifat-sifat kemanusiaan ada pada Nabi. Ya, beliau makan sebagaimana kita makan. Ya, beliau minum sebagaimana kita minum. Beliau tidur istirahat, demikian juga kita istirahat tidur. Ya, beliau menikah sebagaimana kita. Ya, layaknya sebagai manusia. Ya, condong dengan lawan jenisnya. Dan itu fitrah manusia. Hanya saja di samping beliau sebagai abdun, ya, sebagai hamba Allah, tapi juga di antara yang membedakan antara beliau dengan yang lainnya bahwa beliau adalah rasul, nabi, di mana beliau mendapatkan wahyu dari Allah Jalla wa Ala. Ya, faman kana yarju liqa'a rabbih, sehingga kata Allah, barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Rabbnya, فَيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, maka hendaklah dia beramal dengan amalan yang saleh, وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, dan dia tidak menyekutukan Allah, ya, dengan siapapun. Ya, sehingga di sini Al-Imam Syinkitu rahimahullah menyebutkan bahwa syarat, ya, sebuah amalan ibadah diterima di sisi Allah ada tiga. Ya, yang pertama, sihatul i'tiqad, ya, benarnya akidah dan keyakinan, ya, dan itu pondasi utama, ya, sebuah ibadah diterima, ya, di sisi Allah Jalla wa'ala. Kemudian syarat yang kedua, mutaba'atul rasul, ya, mutaba'atul rasul, harus mencontoh sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan yang ketiga, ikhlas, harus tulus dan jujur, ya, murni dalam mengerjakan amalan ibadah hanya mengharap wajah Allah Jalla wa Ala. Sehingga, ya, meskipun terkadang ada seorang ikhlas dalam beribadah, tujuannya ikhlas, kemudian sesuai dengan sunnah Rasul, namun akidahnya rusak, ya, keyakinannya rusak, maka ini bisa batal amalannya, ya. Maka tiga syarat ini harus ada semuanya. Ya. Kapan hilang salah satunya, gugur, ya, sebuah amalan ibadah, enggak akan diterima. Ya, sebagus apapun, ya, ibadah tersebut. Nah, namun apabila tidak memenuhi persyaratan yang tadi disebutkan, maka gugur, ya. Allahul musta'an. Ai la yaqsadu biha ghairu wajhillahi ta'ala. Di mana ibadah tersebut tidaklah diinginkan melainkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian contoh yang lain di antara dalil yang menunjukkan, ya, wajibnya ikhlas dalam ibadah, hadis yang masyhur, ya. Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu muttafaqun alaih. Kata Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha ay imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajar ilaih. Bahwa sungguhnya setiap amalan itu tergantung dengan niatnya, ya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan, ya. Dan seperti yang dijelaskan dengan ayat-ayat yang lainnya, bahwa maksud dari hadis ini bahwa setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan ketika Allah kehendaki. Ya. Nah, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi. Sehingga barang siapa yang ketika hijrah pindah dari negeri muslimin ataupun negeri kafir, negeri musyrik, menuju ke negeri muslimin, ila Allah wa rasulihi, karena Allah dan rasulnya, karena untuk mengamalkan syariat Islam, ya, untuk menerapkan hukum-hukum Allah, maka fahijratuhu ila Allah wa rasulihi, maka berarti dia telah hijrah menuju Allah dan rasulnya. Ini pahala yang besar yang dia dapatkan. Namun sebaliknya, barang siapa yang ketika hijrah, ya, dari sebuah negeri, sebuah daerah ke daerah yang lainnya, untuk apa? Ila dunya yusibuha, sekedar untuk mencari dunia, ya. Atau awi mara'atin yankihuha, sekedar untuk menikahi seorang wanita, maka fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka berarti dia hijrah menuju sesuatu yang dia ya hijrah kepadanya, maksudnya ya, sebatas ya sesuai dengan apa yang dia niatkan, itu pun apabila Allah kehendaki. Karena terkadang ada sebagian orang ya sudah hijrah pindah karena tujuan utamanya ya mungkin dari negeri kafir menuju negeri muslimin, tapi bukan dengan tujuan agar lebih mudah, lebih leluasa mengamalkan syariat Islam, tapi sekedar tujuan duniawi. Terkadang enggak dapat juga dunianya. Ya, gagal bisnisnya. Atau dia pindah dari negeri kafir menuju negeri muslimin, apa tujuannya? Bukan untuk bergabung dengan muslimin, bukan untuk lebih bebas mengamalkan syariat Islam, bukan, tapi sekedar untuk menikahi seorang wanita. Terkadang Allah kehendaki enggak dapat wanitanya. Enggak jadi nikah. Ya, artinya apabila seseorang niatnya adalah dunia, maka belum tentu dia dapatkan. Beda kalau seseorang ketika dia mengamalkan satu amalan ibadah kemudian ikhlas, maka pasti ya, dia akan mendapatkan apa yang diinginkan tadi. Nah, taib. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa istahabbu liman ghasalahu ayyagtasila. Ya. Dan disunahkan kata beliau bagi orang yang memandikan si mayit untuk mandi setelah itu. Ya. Hukumnya sunnah kata beliau rahimahullah. Ya. Berdasarkan hadis, man ghasala mayyitan falyagtasil wa man hamalahu falyatawadda. Barang siapa yang memandikan si mayit, maka hendaklah dia mandi. Ya. Di sini perintah. Ya, maka hendaklah dia mandi. Dan asal hukum perintah itu menunjukkan wajibnya selama tidak ada dalil yang memalingkannya. Ya. Wa man hamalahu falyatawadda. Dan barang siapa yang membawa, memikul jenazah, ya, maka hendaklah dia berwudu. Ya, sehingga apabila diperhatikan hadis ini seluruhnya menunjukkan perintah dan asal hukum perintah menunjukkan wajibnya. Ya. Namun beliau sebutkan di awal tadi bahwa hukum mandi setelah memandikan si mayit sunnah. Ya, kok bisa? Ya, sementara dalilnya perintah. Apa dalil yang memalingkan? Ya. Yang mengurangi hukum yang awalnya perintah yang menunjukkan wajib menjadi sunnah, artinya boleh untuk ditinggalkan. Apakah ada dalilnya? Jawabannya iya. Ya. Kata beliau, wa dhahirul amri yufidul wujub. Dan yang zahir dari sebuah perintah di dalam syariat itu menunjukkan wajibnya. Wa innama lam naqul bihi li haditsain. Hanya saja ya, kami tidak berpendapat tentang wajibnya karena adanya dua hadis. Ya, yang menunjukkan bahwa ternyata hukum mandi setelah memandikan si mayit itu enggak wajib. Ada dalil yang lain ya. Di antaranya hadis Nabi alaihi salatu wassalam, laisa alaikum fi ghusli mayyitikum ghuslun idza ghasaltumuh. Ya. Fa inna mayyitakum laisa binajas. Fa hasbukum an tagsilu aydiyakum. Tidak ada kewajiban mandi bagi kalian ya, ketika kalian memandikan jenazah-jenazah kaum muslimin. Ya. Karena jenazah kaum muslimin laisa binajas, itu tidak najis. Ya. Nah, dan cukup bagi kalian untuk mencuci dan membasuh tangan-tangan kalian. Ya. Jadi ini ternyata yang memalingkan asal hukum wajib ya, perintah mandi ketika selesai memandikan jenazah. Ya. Dan yang kedua, yaitu perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kunna nagsilul mayyita faminna man yagtasilu wa minna man la yagtasil. Dahulu kami memandikan jenazah, maka di antara kami ada yang mandi dan di antara kami ada pula yang tidak mandi. Dan Nabi tidak mengingkari, menunjukkan tidak wajibnya. Ya, mau mandi ya silahkan, tidak mandi ya monggo, ya. Nah, karena sifatnya anjuran. Taib. Yang berikutnya, wala yusra'u ghuslu syahid qatil ma'rakah walau ittafaqa annahu kana junuban. Tidak disyaratkan ya untuk memandikan orang yang meninggal di medan jihad ya sebagai syahid, meskipun bertepatan dengan kondisi orang tersebut ya ketika junub ya. Nah, jadi misalkan ada seorang berjihad dengan jihad yang syar'i meninggal dan diketahui bahwa si fulan kebetulan junub langsung berangkat jihad meninggal, maka tidak disyaratkan untuk memandikan jenazahnya. Maka di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Kata Nabi, idfanuhum fi dima'ihim, ya'ni yawm Uhud, walam yagsilhum, kubur mereka, ya, yani kubur ya, para syuhada Uhud, ya, para sahabat yang gugur di perang Uhud. Kata Nabi, idfanuhum fi dima'ihim, kubur mereka semuanya, ya, dengan darah-darah yang ada pada tubuh mereka, yaitu pada perang Uhud. Dan Nabi tidak memandikan mereka. Wa fi riwayatin faqal. Ya, dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, ana syahidun ala haula. Aku menjadi saksi bagi mereka. Lufuhum fi dima'ihim. Berikanlah kain kafan bagi mereka dengan darah-darah yang ada pada tubuh mereka. Fa innahu laysa jarihun yajrahu fillah illa jaa wa jarhuhu yaumil qiyamati yadma. Karena tidak ada satu luka pun yang disebabkan karena berjuang berjihad di jalan Allah, melainkan pasti dia akan datang pada yaumul qiyamah dengan luka yang masih berdarah. Launuhu launu dam, di mana warna lukanya masih warna darah, masih segar. Warihuhu rihul misk, dan baunya adalah bau misik. Ya, jadi luka yang dialami ya, oleh orang yang meninggal sebagai syahid dalam medan jihad yang syar'i ini menjadi saksi pada yaumul qiyamah. Ya. Nah, sebagaimana ketika seorang meninggal pada saat umrah ataupun haji, maka ya, kain yang menyelimuti ya, tubuhnya juga berasal dari kain ihram ya, tetap dipertahankan ya, enggak dilepas, dan itu sebagai saksi pada yaumul qiyamah kelak. Nah, sebagai keutamaan bagi orang tersebut. Kemudian hadis yang lain dari hadis Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu taala anhu, anna nabiyya kana fi maghzan lahu, ya, suatu ketika Nabi berada dalam sebuah ya kancah peperangan. Fa'afa Allahu alaihi, ya, maka Allahu jalla wa ala ya, memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Ya. Faqala li ashabihi, maka Nabi pun mengatakan kepada para sahabatnya, hal tafqaduna min ahad, apakah kalian kehilangan seseorang? Qalu na'am, fulan wa fulan wa fulan. Ya, kami kehilangan si fulan dan si fulan dan si fulan. Kemudian Nabi bertanya lagi, hal tafqaduna min ahad, apakah kalian kehilangan seseorang? Qalu la, enggak ada ya Rasulullah. Ya, sudah kami dapati semuanya orang-orang yang kami cari. Qala, kata Nabi, lakinni afqadu ya Julaibiban, akan tetapi aku ya sedang kehilangan Julaibib. Fatlubu, cari dia, di mana ya, tubuhnya. Ya, fatalaba fil qatla, maka para sahabat pun mencari jenazah Julaibib. Ya, fawajaduh ila janbi sab'ati qatlihim, maka ternyata Julaibib ditemukan di tengah-tengah ya tujuh mayit dari kalangan kaum musyrikin. ya. Summa qataluh, yang kemudian ya, Julaibib meninggal ya, dibunuh oleh kaum musyrikin. Menunjukkan bahwa 7 orang musyrikin tadi itu dibunuh oleh Julaibib, sehingga Julaibib pun terbunuh oleh kaum musyrikin yang lainnya dalam perang Uhud tadi ya. Nah, Julaibib ya, sahabat yang mulia, yang beliau semasa hidupnya enggak dikenal oleh para sahabat, enggak dikenal sama sekali ya, karena beliau dikenal sebagai sahabat yang zamim ya, maaf dari sisi rupanya ya, ya buruk ya, cacat, enggak dipandang oleh manusia, dianggap remeh ya, enggak dikenal, dipandang sepele ya, oleh kaum muslimin, oleh masyarakatnya, oleh kaumnya ya. Namun ternyata Julaibib ketika meninggalnya luar biasa, harum namanya. Bahkan Nabi kehilangan dengan ya, kematian Julaibib ya. Yang mana ketika ya, Nabi suatu hari ya, datang kepada salah seorang sahabat Ansar, kemudian menawarkan kepada mereka siapa yang memiliki putri ya, maka ketika yang datang adalah Nabi, maka sebagian mengatakan saya Rasulullah ya. Nah, maka Nabi mengatakan, siapa di antara kalian yang siap untuk menikahkan putrinya dengan sahabatku ya. Maka sebagian mengatakan saya Rasulullah. Semangat, kenapa? Yang menawarkan adalah Nabi ya. Namun ketika disampaikan bahwa calon mempelai laki-lakinya adalah Julaibib, langsung ya, sedih ya, sedih ini calon wali ya, calon mertua ini. Kenapa? Julaibib ya, yang dikenal zamim ya. Mungkin ya, maaf kalau sekarang mungkin penampilan gak meyakinkan ya, jauh dari standar ya, buruk rupanya, cacat, hitam ya. Nah, sehingga mungkin terasa malu kalau punya menantu seperti ini ya. Namun Rasulullah ya, tidak memperhatikan sahabatnya karena rupanya, karena bentuk tubuhnya ya. Tapi yang diperhatikan adalah kejujuran imannya. Namun ya, sahabat Ansor ini karena terkadung sudah yang menawarkan adalah Nabi, wah, gak enak sudah ya. Nah, gak enak. Perempuannya juga demikian, ketika mengetahui calon suaminya Julaibib, ya sudah sedih juga. Aduh, Julaibib ya, sudah sedih ya. Tapi ketika melihat yang menawarkan adalah Nabi, pasti baik. Kenapa? Nabi pasti orangnya baik. Jadi yang menjadi pertimbangan adalah akhlaknya, agamanya ya. Nah, luar biasa. Sehingga betul-betul ya, sahabat Ansor tadi, demikian pula sang wanita tadi, ketika menerima Julaibib sebagai pasangan hidupnya, betul-betul jujur mengharapkan pahala, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah ya, sang wanita tadi ketika menikah dengan Julaibib mendapatkan ya, kebahagiaan yang luar biasa. Yang ketika mendengar bahwa Julaibib meninggal, sampai-sampai dia bertekad enggak mau menikah lagi. Kenapa? Baiknya muamalah Julaibib dengan istrinya ya, karena sang istri yang saleh nanti di jannah, di dalam surga, akan berkumpul dengan suami yang saleh yang terakhir yang dia nikahi. Dan sang wanita muslimah sahabiah tadi ingin ya, tinggal bersama di dalam surga bersama dengan Julaibib. Sehingga Nabi cari betul siapa atau di mana gerangan tubuh Julaibib tadi. Ya, sampai-sampai ketika sahabat ditanya tadi, ya, selesai perang, ya, apakah kalian kehilangan seseorang? Iya, kami kehilangan si fulan. Dicari, dapat. Ditanya lagi oleh Nabi, apakah kalian mencari seseorang? Iya, kami mencari si fulan. Dicari lagi, dapat lagi. Sampai sudah habis semuanya yang mereka kenal, Nabi tetap tanya. Ya, karena memang Nabi sedang mencari orang lain yang tidak dikenal oleh para sahabat. Ternyata Nabi sedang mencari Julaibib yang enggak dikenal oleh para sahabat. yang ternyata Julaibib ya telah menempati hati Rasulullah alaihi salatu wassalam, punya nilai lebih di hadapan Nabi ya. Nah, fa'utiyan nabiyyu fawaqafa alaihi, sehingga akhirnya ketika melihat jenazah ya tubuh Julaibib sudah terkapar ya, maka didatangkan kepada Nabi dan Nabi berdiri di hadapan Julaibib ya yang sedang atau yang sudah meninggal ini. Faqala qatala sab'atan tsumma qataluh ya, Julaibib telah berhasil membunuh 7 kaum musyrikin dan akhirnya mereka telah membunuh Julaibib. Hadza minni wa ana minhu, kata Nabi ya, hadza minni, Julaibib merupakan bagian dariku dan aku merupakan bagian darinya. Luar biasa. Jadi seakan-akan Nabi dengan Julaibib satu tubuh. Ya. Berarti menunjukkan keutamaan Julaibib radhiyallahu taala anhu waridah. Qalaha marratin aw thalasan, bahkan Nabi mengulang-ulangi ucapan tadi. Ya, hadza minni wa ana minhu, hadza minni wa ana minhu. Ya. Julaibib ya merupakan bagian dariku dan dia merupakan bagian dariku. Ya. Dan aku merupakan bagian darinya. Terus Nabi ulang-ulangi ucapan ini. Summa qala bi dhira'aihi hakadha fabasatuhuma. Kemudian ya, sang perawi menceritakan bagaimana ya, kondisi Nabi ketika itu. Maka Nabi pun langsung ya, menjulurkan tangannya dan mengangkat tubuh Julaibib. Langsung dipapah. Fawadha'ahu ala sa'idaih. Dan Nabi ya, meletakkan kedua lengannya. Laisa lahu sarirun illa sa'adin Nabi. Dan tidak ada ranjang ya, yang dijadikan sebagai sandaran bagi tubuh Julaibib melainkan kedua tangan Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi Nabi sendiri yang langsung memikulnya. Ya. Luar biasa. Menunjukkan ya keutamaan yang lebih dari Julaibib radhiyallahu taala anhu di hadapan Nabi. Kemudian Nabi mengatakan, atau sang perawi menceritakan, fahufira lahu wa wada'a fi qabrih, maka digalilah ya lubang untuk Julaibib dan diletakkan ya, tubuh Julaibib di kuburan tersebut. Walam yadhkuru ghuslan, dan tidak diceritakan bahwa beliau dimandikan. Artinya ya, termasuk perbedaan antara jenazah ya, orang yang meninggal dalam medan jihad dengan ya, mayit kaum muslimin secara umum ya, bahwa bagi mereka punya keistimewaan, tidak disyariatkan untuk dimandikan, namun dibiarkan ya sebagaimana adanya. Kemudian dalil yang lainnya, hadis Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu fi qissati Uhud wa istishhadi Hamdalah ibni Abi Amir, yaitu pada peristiwa meninggalnya Hamdalah bin Abi Amir. Naam. Di mana beliau ya meninggal dalam kondisi junub. Ya, maka Nabi mengatakan, inna sahibakum tagsiluhul malaikah. Ya, sesungguhnya saudara kalian ini telah dimandikan oleh para malaikat. Fas'alu sahibatahu. Ya, maka bertanyalah kepada sahibatahu. Ya, istrinya. Faqalat kharaja wahwa junub. Lama sami'al ha'i'ah. Ya, maka istrinya bercerita bahwa Hamdalah bin Abi Amir telah keluar menuju medan jihad berperang ya, bersama Nabi dalam perang Uhud dalam kondisi dia junub, belum sempat mandi ya. Namun ketika dia meninggal ya, suara yang menakutkan ya, ini seruan jihad ya, maka dia pun langsung berangkat sampai enggak sempat mandi. Maka Nabi pun mengatakan, lidzalika ghassalathul malaikah, maka dengan sebab itulah dia dimandikan oleh para malaikat. Nah, maka ini termasuk utamaan bagi Hamdalah radhiyallahu taala anhu. Maka ini ma'asyar muslimin rahimakumullah ya, secara ringkas bagaimana tata cara memandikan jenazah. Walhasil ya, apabila kita urutkan ya dari awal tentang bagaimana cara memandikan jenazah, maka di antara yang harus disiapkan ketika memandikan jenazah adalah tempat, ya, tempat untuk meletakkan jenazah. Ya. Dan kalau misalkan ada tempat yang itu, ya, bagian kaki si mayit, ya, lebih rendah misalkan, ya, daripada bagian kepalanya, itu lebih bagus, ya, lebih afdal. Kenapa? Lebih mempercepat aliran air, ya, bekas mandi si mayit tadi, sehingga apabila ada kotoran yang keluar dari tubuh si mayit akan cepat hilang, ya. Nah, kemudian, ya, mayit ketika dipastikan meninggal ini harus dilepaskan, ya, seluruh pakaiannya, ya, dilepaskan semuanya. Namun tetap menjaga adab, tidak boleh melihat aurat besar si mayit. Dalam artian tidak boleh, ya, bagi siapapun untuk melihat aurat besar si mayit, kubul dan duburnya. Ya. Meskipun yang meninggal adalah bapaknya, orang tuanya. Meskipun yang meninggal adalah anaknya, enggak boleh melihat auratnya kecuali suami dan istri. Sehingga ketika dilepaskan seluruh pakaiannya, maka tetap aurat besarnya ditutup dengan kain. Ya. Ditutup dengan kain. Enggak boleh dilihat. Kemudian yang berikutnya adalah dianjurkan untuk membersihkan, ya, hal-hal yang ketika dahulu hidup, ya, dianjurkan untuk dibersihkan. Seperti apa? Kukunya misalkan, kalau panjang, ya, dianjurkan untuk dipotong. Ya, kuku tangan ataupun kaki. Demikian juga bulu ketiak. Ya, kalau misalkan ada, dianjurkan untuk dicabut, ya, atau dicukur, dibersihkan. Ya, kecuali rambut atau bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan, ya, maka ini tidak boleh disentuh sama sekali. Ya, kenapa? Aurat tidak dibolehkan. Ya. Kemudian juga ketika ingin memandikan si mayit, hendaknya menggunakan pelapis kain atau yang semisalnya, seperti kalau sekarang banyak dijual, ya, sarung tangan, ya, bagi yang terbuat dari kain atau karet, ya, terserah. Kemudian yang berikutnya, setelah dibersihkan, ya, kukunya, kemudian bulu ketiaknya, atau mungkin kalau misalkan kumisnya pengen dirapikan, ya, silahkan, ya, maka mayit, ya, berusaha untuk diposisikan setengah duduk, ya, diposisikan setengah duduk. Kemudian petugas yang memandikan si mayit berusaha untuk mengelus-elus, memegang bagian perutnya, bagian perut si mayit. Apa tujuannya? Yaitu tujuannya adalah untuk, ya, memudahkan apabila ada kotoran yang siap untuk keluar. Ya. Sehingga dari sini, ya, menunjukkan bahwa ketika disentuh itu dengan cara yang lembut, bukan ditekan, apalagi diinjak. Gak boleh dipaksa, tapi cukup dielus-elus, dipegang, semacam diurut begitu. Sehingga kalau misalkan ada yang siap keluar, ya, keluar. Kalau enggak, ya, jangan dipaksain. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya, ya, ketika diposisikan seperti itu, kembali direbahkan, ya, lalu diwudukan seperti wudu mengerjakan sholat. Ya, hanya saja ketika istinsyak ataupun berkumur-kumur karena mayit, ya, ini cukup dengan, ya, membasahi kedua tangan kita ataupun tangan kita, ya, dengan air, kemudian diletakkan ke giginya, ya, bagian mulutnya dan hidungnya, ya, atau dengan menggunakan kain yang dibasahi lalu ditempelkan ke bagian mulut, gigi, dan hidungnya. Ya. Jangan dimasukkan. Ya. Apalagi disiram. Enggak boleh. Ya. Ada pun yang lainnya, ya, membasuh wajah, kemudian tangan, kaki, ini sama seperti wudu biasa. Ya. Dimulai dari yang kanan. Kemudian setelah itu, selesai berwudu atau diwudukan. Ya. Tapi kalau misalkan selesai wudu lupa, ya, tadi ketiaknya belum dibersihkan, kukunya ya belum dipotong, ya enggak apa-apa, dipotong ya atau dibersihkan bulu ketiaknya. Yang jelas kalau misalkan sudah diwudukan maka mulai ya. Petugas yang memandikan sudah meniatkan untuk memandikan jenazah. Tadi belum. Ya, tadi baru proses muqaddimah, pembukaan. Nah, sekarang sudah mulai masuk dalam proses pemandian jenazah. Gimana caranya? Yang pertama ya, mengalirkan ya, membasahi ya, kepala si mayit. Dibasahi, disiramkan. Ya. Kemudian dianjurkan, disunahkan untuk memandikan si mayit dimulai dari bagian kanannya. Ya. Jadi kalau misalkan ini mayit, ini kepala bagian kanan, kaki bagian kiri. Ya, maka yang pertama kali dibasuh, dimandikan adalah bagian kanan si mayit. Berarti dimiringkan badannya. Ya. Kepala sudah nih. Kemudian mulai dari atas tangannya. Ya, kemudian dada bagian kanan, punggung bagian kanan, belakang, terus ke bawah perut sampai paha kanan ya, sampai kaki betis ke bawah. Dalam kondisi tetap tidak boleh melihat aurat si mayit, tetap tertutup. Enggak boleh dibuka. Ya, enggak boleh dibuka, tertutup. Kemudian ini baru sebelah. Ya, kemudian berikutnya sebelah kirinya, dibalik lagi. Ya, dibalik lagi. Atas sudah tangan kiri ya, kemudian dadanya, belakangnya, punggungnya, terus perut sampai kaki ya, paha kiri, betis ke bawah. Selesai baru satu kali mandian. Baru terhitung satu kali mandian ketika selesai semuanya. Apabila kita ingin mengulangi lagi ya, maka boleh diulangi lagi. Prosesnya sama seperti tadi. Siramkan lagi bagian kepalanya, kemudian bagian kanan, kemudian bagian kiri. Oleh karena itu, kalau memungkinkan, misalkan tempat pemandian itu bentuknya seperti apa? Setengah lingkaran ya. Didesain seperti itu. Itu bagus. Kenapa? Lebih mudahkan untuk menggeser, membolak-balik si mayit. Ya, beda kalau rata ya tempatnya. Ya, sulit kadang. Ya. Menyulitkan. Tapi kalau misalkan bentuknya sudah didesain setengah lingkaran itu mudah enak, ya. Satu orang pun bisa, ya. Nah, taib. Jadi ini satu proses pemandian. Sehingga kalau ingin diulangi boleh, ya. Dan disunahkan apa? Ganjil kan? Kalau misalkan dua digenapkan atau diganjilkan menjadi tiga. Kalau tiga tambah empat diganjilkan lagi menjadi lima dan seterusnya. Apabila dibutuhkan, ya. Dan dianjurkan untuk air tersebut, ya, air yang digunakan untuk memandikan si mayit dicampur dengan ya, daun sidr kalau ada, atau yang menggantikannya seperti sabun. Dan pada basuhan yang terakhir dianjurkan menggunakan kafur, kafur barus, ya, kafur barus, sehingga tubuh si mayit ya, selesai dimandikan dalam kondisi wangi. Ya. Nah, kemudian setelah itu selesai ya, dimandikan, maka dianjurkan untuk dikeringkan ya, dengan cara mengambil kain lap atau semacam handuk ya, dilap tubuh si mayit tadi dari kepalanya ya, terus dadanya, punggungnya ya, dan tetap dalam kondisi aurat besar si mayit tertutup, enggak boleh nampak sedikit pun ya. Nah, sehingga kalaupun misalkan ketika memandikan si mayit, petugas yang memandikan itu ingin membersihkan dan menggosok-gosok bagian dalamnya, maka tetap enggak boleh melihatnya, tetap dibalik apa? Kain. Ya. Nah. Dan kalaupun misalkan ingin menyentuh bagian auratnya, misalkan ada kotoran ya. Ketika tadi ditekan ya, ada kotoran yang keluar. Ya, maka dibersihkan dengan menggunakan pelapis, enggak boleh menyentuh secara langsung. Ya, tetap itu pun dibalik apa? Dibalik kain, enggak boleh melihat secara langsung. Ya. Nah. Meskipun kerabatnya, kecuali suami dan istri. Ini pengecualian. Nah, kemudian selesai ya, dimandikan, kemudian dilap, selesai kering, baru setelah itu diselimuti dengan kain untuk menutupi seluruh tubuhnya. Belum di kain kafani. Ya. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ini secara ringkas ya, bagaimana cara memandikan si mayit. Yang berikutnya nanti adalah ya, cara mengkafani si mayit. Insyaallah ya, dilanjutkan pada sesi yang kedua bismillah ta'ala. Kita ya istirahat bareng sejenak ya, untuk kita lanjutkan setelahnya bismillah ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu hayyukumullah.